بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. InsyaAllah kita berlanjut ke hadis ke-65, halaman 10. Faedahnya itu cuma satu dan memang simple sekali. Simple sekali. Judulnya adalah Ishtiratu lubsil khufi ala taharatin, yaitu pensyaratan pemakaian khuf setelah bersucinya. Setelah sucinya, maksudnya antum bersuci dulu, wudu dulu, lengkap, kamil, dan sah, kemudian barulah boleh memakai khuf. Ngerti kali ini? Begitu. Jadi khuf itu ibrohnya itu dimulai dari ketika mengusap khuf, bukan ketika berhadas, bukan ketika memakai khuf. Ya, sebagian ulama mengatakan ketika memakai khuf, sebagian mengatakan ketika berhadas baru dimulai durasinya. Namun yang lebih sahih, pemulaian durasinya adalah ketika mengusap khuf di awal, ya. Awal masa. An Abi Bakr radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahun wa lil muqimi yauman wa lailah. Idza tatahhara falabisa khuffaihi ayyamsaha 'alayhima. Akhrajahu Daruqutni wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Bakr radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa, bahwasanya dia, yaitu siapa? Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rukhsah memberi rukhsah. Apa arti rukhsah? Keringanan, sahih. Jadi rukhsah kalau misalnya rukhis itu murah, berarti rukhsah itu kemurahan, keringanan. Nabi memberi keringanan lil musafir, untuk orang yang bersafar, salah satu ayam 3 malam walayaliyahunna, dan 3 dan juga malam, apa tadi adalah 3 hari dan malam-malamnya. Jadi di sini durasinya itu ibrohnya dari segi time, waktu harian. 3 hari pas, misalnya kita masaknya pertama kali itu sebelum asar jam 3 sore. Mak itu musafir, misalnya kita safar jam 3 sore. Itu berlanjut durasinya sampai 3 hari setelahnya, 24 jam kali 3, berarti 72 jam, dan mulai dari jam 3 itu, 72. Jam 3 nanti, jam 3 pakai alarm, tret, habis selesai. Boleh asar terakhir, dari waktu tidak dari asarnya, dari waktunya, ya, misalnya ngantuk-ngantuk ya? Misalnya, itu matanya merah, dari waktunya. Mungkin tadi setelah kita berbicara tentang kematian dan kehidupan, mungkin langsung menangis. Menangis di kamar mandi mungkin. Ah, iya, dari waktunya. Karena ada orang jenis orang yang dia tuh nggak mau memperlihatkan nangisnya sama sekali. Ketika kajian itu benar-benar pengen nangis ketika mendengar kajian. Kajian yang bersifat memakan hati, itu langsung pergi ke orang mandi. Ketika dilihat sama teman-temannya di orang mandi, ternyata dia sedang menangis. Masya Allah, saking gak mau dilihat. Mana kita contoh? Tiga hari, tiga malam. Berarti tepat jam 3, kemudian tulis alarm 72 jam kemudian. Pas. Kering gitu kan. Nah, pada saat itu kalau misalnya kita memang 3 hari 72 jam itu belum mengeluarkan, belum melepas khuf atau kosa kita, maka sah sampai alarm tersebut berbunyi. Kalau alarmnya salah, salahkan alarm. Gitu. Sebagian ulama mengatakan ibrohnya itu lebih tepat kepada sholatnya. Lebih tepat kepada sholatnya. Misalnya sebelum sholat asar, ya kan? Jam 3 sebelum sholat asar masah. Sholat asar kemudian 3 hari kemudian, itu apakah boleh dia masah untuk sholat asar? Tidak boleh. Tidak boleh. Udah boleh. Nah, harus dia harus toharuh biasa. Itu bagi yang mengatakan ibrahnya itu bukan di timing, di waktu, di waktu, tapi di farduan sholat, di sholat. Tapi yang sahih adalah kita sesuai dengan nas hadis, sesuai dengan nas hadis, dengan waktu. Walil muqimi yauman wa laila, orang yang bermukim sehari semalam. Idza tatahhara fala bisa khuffaihi, jika dia bersuci kemudian mengenakan khufnya, ayyam saha alaihima, maka hendaklah dia mengusap keduanya. Maksudnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilakan untuk mengusap keduanya setelah dia sudah tahur, sudah tahir. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Faedahnya al hadithu dalilun ala annal masha mu'akkad. Antum bisa terjemahkan sendiri sekarang kan? Hah? Sudah mampu antum insyaallah. Dengan kalimat yang mudah ini antum bisa berijtihad sendiri. Itu gunanya antum kajian kita. Hmm? Insyaallah antum bisa kan? Antum bisa Pak Idris? Mr. Hendra, siapa namanya? Fikri, bisa. Mas Fikri ini masih muda, alhamdulillah. Insyaallah ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Nanti bikin kajian berseri, Pak Mas Fikri ya. Judul kajiannya Cinta Fikri. Cinta. Oke, kemudian maja sorihan timas hil khufaini bila tauqid. Apa yang datang secara straight, secara belak-belakan? Sorih itu belak-belakan. Jelas, jelas. Makanya sorohatan itu artinya belak-belakan. Kalau bahasa nama santri kayak gitu, anak sorohatan aja main tim. Maksudnya anak belak-belakan aja. Fi mashil khufain bila taufid. Nah, yaitu hadis yang datang secara belak-belakan tentang tidak ditetapkannya durasi waktu untuk masalah. An Abi Azam, An Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, annahu qala, ya Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffain? Pertanyaannya, amsahu 'ala al-khuffain? Qala, na'am. Qala, na'am. Qala, yawmain? Qala, na'am. Qala, wa thalatha? Qala, na'am. Wa ma syi'at. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffain? Amsah artinya apa? Saya mengusap. Di sini amsah ini fi'il mudhari'. Ada istifhamnya, yaitu question word-nya tidak ada. Question word apa artinya ini? Tanda tanya. Kata tanya. Tanda tanya itu tanda tanya. Siap dong. Kalimat tanya atau kata tanya itu tidak ada di sini. Kalau ada kata tanya harusnya aam sahu atau hal am sahu al kufain, tapi di sini tidak ada, dihapus. Dan itu tidak masalah, seperti kita mengatakan kamu tidur kan, apakah kamu tidur, itu bahasa sehari-hari. Nah, di sini bahasa Arab fusha pun bisa dengan menghapus ada tu istifham. Dan begitu juga dalam bahasa Inggris, you crazy? Is are you crazy? You crazy? Amsahu 'ala al-khuffain. Amsahu 'ala al-khuffain, apakah boleh aku mengusap kedua khuf? Beliau berkata, yes. Qala yawman, sehari toh boleh nggak? Kola, nam, cek, kola, wayomain, hah? Dua hari, boleh nggak? Boleh. Kola, wasalasa, kola, boleh, wes, sakar wes. Wamashita, maksudnya sakarmu. Terserah kamu. Wamashita itu and what you will. What you want. Okay. Akhrajahu Abu Dawud. Ini dari kitab Imam Taharah dan beliau sendiri mengatakan laisa bil qawi, berarti apa? Dhaif. Lawannya qawi adalah dhaif. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun bahwa qawi yang dhaif dan ulama telah menjelaskan bahwa saya hadis dhaif tidak dijadikan sebagai sandaran hukum, apalagi jika bertentangan dengan yang sahih. Nah, jika yang sahih dan sahih, dulu sahih, tapi dalam matanya ternyata bertentangan, itu harus kita tarjihkan. Jika tidak bisa dijamak ya, bertentangan memang, kita tarjihkan yang lebih kuat itu dinamakan hadis mahfuz, yang tidak lebih kuat dinamakan hadis syadz. Dan syadz itu tidak diamalkan. Ini yang sama-sama sahih. Isnadnya sahih, perawinya thiqah atau hasan. Nah, sekarang bagaimana jika ada perawinya yang apa? Dhaif. Maka kalau melawan sahih enggak mungkin, udah enggak bisa dilawan. Berdosa kalau misalnya malah pakai yang dhaif yang sahih malah dia diamalkan. Kecuali mungkin dalam beberapa perkara seperti perkara darurat misalnya. Baik, al-haditsu dalilun ala adami tauqitil mashi alal khuffain. Hadis ini adalah dalil atas tidak adanya pembatasan waktu dalam mashi alal khuffain, la fil hadar wala fis safar. Wala safar. Tidak di dalam keadaan bermukim dan juga tidak dalam keadaan safar. Walau shoha, nah Andai hadis ini sah atau sahih, lakan muqayyadan bi ahadis at-tauqit, maka dia akan menjadi hadis atau hukum yang muqayyad, terkait, terikat dengan hadis-hadis tauqit. Maksudnya apa? Hadis ini mana sih yang menunjukkan bahwasanya dia itu tidak ada tauqit? Kalimat wa masyita. Terserah kamu, it's up to you. It's up to you berarti mutlak, ini bebas, mutlak, terserah kamu. Kalaupun hadis ini sahih, kita terima kalimat mutlak ini, tapi kemudian karena ada hadis lain yang muqayyid, yang tidak mutlak berarti muqayyid atau muqayyad, itu berarti kita dahulukan yang muqayyid daripada yang mutlak. Seperti sebagaimana kalau ada sesuatu yang umum, mujmal, global, terus ada yang khusus, kita gunakan yang khusus, jangan yang umum. Begitu. Misalnya saya katakan, jangan curhat di Facebook. Nah, itu curhat di sini itu umum. Antum bilang, ah lapar nih, itu curhat itu. Mencurahkan isi hati, emang hati lapar ya. Nah, kemudian ada bilang, jangan mengeluh di Facebook. Jangan curhat dengan cara mengeluh di Facebook. Nah, beda kan? Yang satu umum, yang satu khusus. Nah, sekarang mana yang kita ambil hukumnya? Yang ini. Yang khusus, yang mengeluh. Karena kalau curhat everyone, semua orang, Pak SBY juga mungkin curhat. Gak terlarang. Begitu. Jadi kalau ada yang khusus dan umum dipertemukan, yang khusus kita akan kedepankan dan yang umum kita tetapkan dia menjadi umum, namun yang khusus kita tetapkan sebagai hukum khusus. Kemudian kita sampai ke bab nawaqid al-wudu sekarang. Alhamdulillah bab baru insyaallah. Bab baru, bab nawaqid al-wudu. Nawaqid adalah jamak dari naqid. Naqid artinya adalah pembatal, perusak, itu nafid. Nah, kita sekarang belajar hal-hal yang dikategorikan merusak wudu atau dianggap merusak wudu. An-nawaqid jam'u naqidin 'ala wazni fa'ilin wa huwa li ghairi al-aqid. Nawaqid itu adalah bentuk plural dari kata singular naqid atas wazan sharfi fa'il, wazannya fa'il menjadi naqid. Wa huwa li ghairi al-aqil. Nah, lafaz naqid ini artinya kan apa? Perusak. Asal hakikat arti dari lafaz ini itu ditujukan untuk materi yang tidak berakal. Iya enggak? Seperti bangunan, merusak bangunan. Nah, itu bangunan enggak berakal. Nah, di sini berarti naqidul bina, perusak bangunan. Fa yujma'u 'ala fawa'il, maka dijamak menjadi fawa'il, kurang penting. Wa naqidul lisyai, perusak ya. Pembatal sesuatu adalah huwa al-mufsidu lahu, yaitu yang merusak baginya. Berarti naqidul wudu adalah mufsidul wudu, yaitu perusak wudu. Wasti'maluhu fil wudu'i min babil majaz. Dan penggunaan, isti'mal itu penggunaan. Bahasa Inggrisnya itu usage. Penggunaan dalam wudu, yaitu nawaqid wudu. Digunakan untuk wudu, kata ini itu dalam bab majaz, bukan hakikat sebenarnya, bukan bentuk asalnya kalimat atau kata. Haitsu inna haqiqatahu fil bina, karena hakikat kalimat naqid ini untuk bangunan. Ini enggak perlu diperhatikan juga. Wal murad, kemudian paragraf berikutnya, wal murad binawaqidil wudu, maksud dari pembatal-pembatal wudu adalah definisinya al-ilalul mu'athiratu. Al-ilalul mu'athiratu fi ikhrajil wudu'i amma huwal matlubu minhu. Al-ilalul mu'athirati wa al-ilalul mu'athiratu fi ikhrajil wudu'i amma huwal matlubu minhu. Al-ilalul mu'athirah. Ilal itu jamak dari illah. Illah itu artinya penyakit, kecacatan, kerusakan, itu illah. Oleh karena itu salah satu ilmu yang ilmu dalam ilmu hadis adalah ilmu ilal, ilalul hadis. Apa artinya? Ilmu kecacatan hadis, kerusakan hadis. Maksudnya bukan kerusakan pemilik hadis yaitu Nabi SAW, enggak. Tapi bisa dari segi sanad, bisa dari segi matan. Al-ilalul mu'athirah yaitu kecacatan yang berpengaruh atau membekas, berefek. Mu'athirah itu berefek. Athar itu kan efek, atau athar itu dampak atau bekas. Athar sahabat artinya apa? Bekas sahabat. Maksudnya jejak sahabat dari perkataan dan perbuatan mereka. Al-ilalul mu'athirah fi ikhrajil wudu'i, dalam mengeluarkan wudu. Ya kan? Minal amma huwal matlub, dari apa yang seharusnya dia itu diminta, yang diwajibkan seperti itu. Wudu itu dimintanya gimana? Ya kayak gini. Tapi kemudian ada illah-illah, kecacatan-kecacatan yang berpengaruh terhadap kualitas wudu sehingga merusaknya. Minhu darinya, yaitu dari wudu. Wa nawaqidul wudu nau'an. Perusak-perusak wudu, pembatal-pembatal wudu itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, nau'un mujma'un 'alaih, yaitu jenis atau macam yang disepakati. Seperti apa? Disepakati ia menjadi illah mu'athirah, yaitu menjadi nawaqid, menjadi perusak wudu, sehingga kalau itu terjadi batal wudu. Wa huwa ma dalla alaihi nassun min kitabin aw sunnah, yaitu apa yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan juga Sunnah. Itu mujma' alaih, ijma'. Kemudian yang kedua adalah al-mukhtalaf fi. Ya enggak? Nau'un mukhtalafun fi. Yaitu jenis yang para ulama berselisih pendapat perihalnya. Wa huwa al-mabniyyu 'ala ijtihadati ahli al-'ilmi rahimahumullah. Yaitu al-mabni, al-mabni itu yang terbangun. Terbangun di atas fondasi ijtihad, ijtihad ahli al-'ilm, yaitu ahli ilmu apa? Para ulama rahimahumullah. Baik. Kemudian hadis pertama untuk bab ini insyaallah bab ma jaa fi annan naumal yasir fi annan naumal yasira la yanqudul wudu'a. Apa yang datang dari hadis bahwa saya tidur yasir, apa arti yasir? Easy. Tidurnya mudah. Berarti kalau orang mudah tidur. Enggak, bukan tidur yang ringan. Tidur yang ringan sahih. Mild ya. Mild atau mild bacanya? Ringan itu. Mild. Jadi kalau orang-orang yang suka rokok mild, bilangnya beli mild dong, beli mild dong. Beli ringan, ya. Beli keringanan. Kadang mereka beli jarum, kadang gudang sekalian beli. Sama filter-filternya sekalian. Apa lagi? Bahwasanya tidur ringan itu tidak membatalkan wudu. Baik. Itu jika memang dia sudah wudu, kalau belum wudu tetap aja. Oke, okay, kemudian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha'a hatta takhfiqa rusuhum thumma yusalluna wa la yatawaddu'un." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Darqutni wa ashabu wasihu fi Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi dahulu ashab, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Di sini bisa berarti beliau dengan lafaz kana ini bisa menunjukkan masa lalu ketika Nabi Muhammad masih hidup atau kondisi kebiasaan mereka. Bisa. Jadi di sini kana di sini bisa mengartikan kalau bahasa Inggrisnya itu past tense. Ya. Sesuatu yang terjadi masa lampau yang sudah terpotong, sudah terputus. Atau bisa juga untuk present tense, mengatakan kenyataan, menyatakan kenyataan atau sesuatu yang sudah menjadi rutinitas. Nah sekarang karena ashabu Rasulullah SAW fi ala ahdihi, ala ahdihi. Apa arti ala ahdihi? Pada zamannya, ya. Pada zamannya. Zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Berarti ini menceritakan ketika Rasulullah masih hidup. Berarti cerita ini ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, sekarang pahami hadis ini secara zahir itu hukumnya marfu, mauquf atau maqtu. Secara asal dari periwayatannya. Mauquf. Karena hanya sampai pada Anas kemudian menceritakan. Tapi secara hukum dia marfu karena menceritakan apa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun tahu pada saat itu, pasti tahu. Kalau enggak tahu misalnya enggak tahu ya ngapain disebutkan pada zaman Nabi. Begitu. Jadi asalnya ini perkataan Anas dan itu berarti mauquf. Ingat, perhatikan ini penting kalau misalnya mauquf itu penting sekali. Karena kadang-kadang sebuah hadis itu bukan marfu, tapi mauquf, hanya perkataan sahabat. Nah, perkataan sahabat mayoritas ulama mengatakan itu bukan hujjah. Ya kan? Kalau kita bilang hadis mauquf, kemudian kita nggak tahu itu mauquf apa, tapi kita melihat hadis, oh hadis berarti nabi, ah berarti ini perkataan nabi, salah. Tapi terkadang suatu hadis itu ada yang memang marfu dan dengan lafal yang sama itu ada yang mauquf. Coba seperti yang hadis nomor 64, ya kan? Hadis nomor 64, satu sisi diriwayatkan secara mauquf, satu sisi diriwayatkan untuk nabi. Kalau kayak gini, secara mauqufnya ya tidak dianggap nggak apa-apa karena sudah ada nabi, gitu. Tapi ketika ada satu hadis dhaif marfu pada nabi, kemudian ada satu hadis sahih mauquf kepada sahabat, maka hukum hadis ini menjadi hadis hasan. Gitu. Andai hadis yang tadi, hadis Anas itu dhaif karena marfu tapi dhaif. Hadisnya Umar dia perkataan Umar aja, tapi sahih sanadnya. Maka hadis yang Anas ini dhaifnya menjadi hasan. Selama dia dhaif ya. Kalau dia maudhu enggak bisa. Enggak bisa dihasankan. Maudhu itu udah maudhu. Bukan hadis itu. Baik. Ala ahdihi pada zamannya yantaziruna al-isha. Mereka menunggu isya. Berarti ini menunjukkan dari maghrib mereka tetap berada di dalam masjid atau musala. Nah, di sini yantaziruna al-isha berarti ini menunjukkan keadaan mereka, adverb, keadaan hal mereka. Hatta takhfiqa ru'usuhum hingga khofa qayfiq artinya apa? Angguk-anggukin, khofa qayfiq. Angguk-angguk. Jika digerayangi orang rasa kantuk itu namanya khauf. Ru'usuhum, kepala-kepala mereka mengangguk-angguk ini menunjukkan apa? Apakah mereka menunjukkan zikir ini bisa menjadi dalil bagi orang-orang sufi? Mereka berzikir, sedang berzikir menunggu sholat isya, berarti syariat ada. Enggak, ini di sini maksudnya ya takhfiqa itu karena nuas, karena rasa kantuk. Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Maksudnya di sini sholat apa? Sholat isya ataupun sholat sunnah sebelum isya bisa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Ad-Darqutni dan asalnya adalah di Muslim. Jadi diriwayatkan semuanya berarti hadis ini sudah dihukumi sahih. Faedah yang pertama, al hadis dalilun ala anna an-naumal yasira ghairul mustaghriq la yunqidul wudu ghairul mustaghriq. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur yang yasir ringan tanpa istighraq itu tanpa istighraq itu apa sih? Bukan menukur mentang-mentang gorok gitu kan. Coba antum diperiksa ya, di bawah di pojok depan, siapa tahu ini mati listrik karena turun. Nah, okay. Hadis ini menunjukkan bahwasanya naum yasir yang tidak mustaghriq itu seperti ini, mustaghriq itu mencakup berarti yang tidak, anggap aja di sini tidur yang tidak membuat seseorang terlupa gitu. Tidur lelap. Bahwasanya tidur kecil, tidur ringan yang tidak melenakan, tidak terlelap, semua tidur lena. Tidak terlelap itu tidak membatalkan wudu, ya kan? Wa huwa makana nu'asan yakhfiqu ma'ahu ar-ra's. Dan dia adalah apa yang merupakan nu'as. Nu'as itu rasa kantuk. Nu'asan yakhfiqu ma'ahu ar-ra's. Disertai dengannya kepala yang menunduk-nunduk. Kadang-kadang kalau di kajian itu orang banyak yang saking ngertinya memang sering menunduk. Iya. Tidur. Bikhilafin naum al-taqil al-mustaghri. Berbeda dengan tidur yang berat yang menghanyutkan. Alladhi mustaghri menghanyutkan, apa aja? Sebenarnya bukan menghanyutkan nama artinya, tapi kita kiaskan aja. Yang yazulu ma'ahu asy'ur bima qad yakhruj. Yang mana hilang bersamanya, yaitu bersama tidur tersebut, asy'ur, perasaan-perasaan, bima qad yakhruj, dengan apa yang kadang-kadang keluar. Maksudnya apa sih? Buang angin. Biasanya buang angin. Bisa juga wadi. Wadi atau kelebihan. Ya. Bahwa hadza naqidul wudu. Naqidun lil wudu. Nah, ini adalah pembatal untuk wudu. Gitu. Nah, permasalahan untuk tidur ini sebenarnya perbedaan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa saya tidur secara mutlak itu tidak membatalkan wudu. Dan ini ya, salah atau tidak benar. Tidur tidak bisa dikatakan secara mutlak tidak tidak membatalkan wudu. Karena dalam tidur itu kemungkinannya ada, bahkan kemungkinan besar untuk sebagian orang untuk tangannya kelayapan kemana-mana. Dan mungkin saja dia akan buang gas, buang angin. Dan itu terjadi pada sebagian orang. Sebagian orang memang ada yang memang diuji ketika tidur dia secara tidak sadar suka buang angin, secara berangsur-angsur. Alhamdulillah saya tidak, alhamdulillah. Sebagian orang, baik itu melalui mulutnya atau melalui yang bagian lain. Oh, emang kesannya. Alhamdulillah, lu kurih hari. Nah, adapun mazhab Syafi'i mengatakan selama tidur itu masih dalam posisi tertancap, duduk, tidak dalam posisi berbaring atau kaki di kepala di kaki dan sebagainya, dalam posisi seperti ini tertancap, yaitu artinya apa? Artinya bagian belakangnya duburnya itu seperti ini, tertutup ini. Nah, itu dia tidak batal meskipun dia itu tidur lelap. Itulah mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, bagi orang yang sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i, maksudnya dalam khutbah sampai dia ngorok, maka dia tidak batal. Meskipun bahkan saking dalamnya tidur tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan pada dirinya, itu tidak batal karena dia tidur dalam posisi seperti ini. Nah, ada mazhab yang lebih tepat, yaitu yang ketiga, adalah bahwasanya ibrahnya itu bukan di duduk atau di terlentang atau di dunia, bukan itu, tidak. Tapi dari segi dia itu sakil atau yasir tidurnya. Ringan atau berat tidurnya ini? Sekarang tanda-tanda tidur berat apa? Bermimpi udah pasti. Bermimpi. Walaupun memimpikan sang khotib. Itu mimpi. Beda lagi. Bermimpi. Kemudian ngiler. Mengeluarkan air liur dari segi manapun. Itu netes atau dengan cara apapun mengeluarkan. Itu udah termasuk naum amif atau kafir. Batal wudunya. Atau dari siapa? Mendengkur. Itu sudah menunjukkan dia tidur, ngorok. Tetapi sebentar, kalau mendengkur itu kadang sebagian orang, mereka memang fisiknya itu mudah mendengkur, tapi ininya masih ada. Apa? Nyalinya masih ada. Apa namanya? Nyawa yang masih kumpul. Kesadarannya masih ada. Masih tahu apa yang disampaikan oleh penceramah, bahkan bisa menghafal pada saat itu. Nah, yang seperti ini bukan tidur amik ini. Bukan tidur amik. Karena ada batasannya. Adapun yang ngiler, napa ngiler itu memang sudah saya kira semua orang bersepakat bahwasanya yang ngiler itu telat. Enak banget. Nah, itu tiga kira-kira ya. Ada lagi yang lain tanda-tandanya, silakan. Atau sampai ngigo. Nah, ngigo ini termasuk juga. Tidur lelap. Bahkan terlalu lelap, bahkan terbawa mimpi, terbawa perasaannya, emosinya terbawa. Nah, sekarang yang apa yang namanya tidur yang yasir itu? Yang ringan yang tidak membatalkan wudu sebagaimana yang pendapat yang saya pribadi pegang. Yaitu kala mana dia masih siang atau masih ada bayangan suaranya di sekitarnya, masih mengetahui dia berada di mana. Masih ada bayangan pokoknya. Meskipun dia itu sudah benar-benar mantuk dan sebagainya. Dia begini, begini, tapi masih ada bayangan. Dia itu berada di masjid. Hah? Hah? Ah, kok itu relatif. Kalau komat masih bangun itu relatif. Enggak mesti. Kadang orang yang tidur lelap ketika bangun komat baru bangun benar-benar karena dia tahu bahwa sebentar lagi makan. Banyak orang tidur-tidur lelap di kelas misalnya, bel itu langsung. Pada saat itulah kehidupan ada. Karena semuanya punya pelajaran, masya Allah. Oh, ada yang nggak sadar itu. Sampai itu di pasar gitu, tapi sekarang di masjid gitu kan, itu berat berarti. Itu memang dianya ya, mimpi. Kalau itu. Hah? Sampai mimpi. Oh, kalau mimpi ya, mimpi itu udah masuk tidur yang lelap. Meskipun mimpinya mimpi khotib tadi saya bilang, tapi kan itu udah ya, lain lagi khotibnya. Maksudnya udah beda alam. Satu ini beda deh tadi dalam mimpi. Oke. Okay. Kita teruskan ke hadis berikutnya. Ma'ja'a fi anna dammal istihadhati naqidun lil wudu. Apa yang datang dari hadis bahwasanya darah istihadhah itu pembatal wudu. Dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Juhubaysh. Fatimah bintu Abi Juhubaysh. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat ya Rasulullah, inni imra'atun mustahadu fala athhur. Afa'adu shalah? Qala la. Innama dhalika 'irq wa laysa bihayd. Fa idza aqbalat haydatuki fada'i shalah. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمْ ثُمَّ صَلِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَى الْبُخَارِي ثُمَّ تَوَضَّئِهِ بِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَشَارَ مُسْلِمْ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا. Sekarang kita mengenal apa itu dam istihadah. Sekarang yang kedua dari kemuliaan darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar waktu haid ya. Yang biasanya definisinya bagus, bagus sekali definisinya, tapi masih ada yang kurang sepertinya dan saya sendiri tidak mendefinisikan, saya mengartikannya sendiri. Dam istihadhah karena perempuan dalam kondisi haid itu ada beberapa kondisi. Perempuan ketika haid itu adalah beberapa kondisi. Ada yang mubtadi'ah, ada yang mumayyizah, ada juga yang mutahayyirah. Yang mubtadi'ah itu jika perempuan haid baru pertama kali. Batasnya kalau dalam fikih syafi'i berapa? 9 tahun. Ya, sebagai mazhab Hanafi mengatakan 6 tahun. 6 tahun wanita bisa haid. Tapi yang lebih rajih mazhab Syafi'i 9 tahun dan juga mazhab Hanbali. Nah, itu pertama kali. Berarti mubtadi'ah. Kemudian yang kedua adalah mumayyizah, yaitu perempuan yang sudah bisa membedakan antara darah haid dan darah selain haid. Juga ada ketiga, mu'tadah. Mu'tadah itu yang sudah menjadi kebiasaan haidnya. Perempuan usia 30 dan sebagainya udah biasa tiap bulan. Kemudian yang keempat, mutahayyirah, yaitu yang yang heran, maksudnya yang tidak bisa membedakan antara darah haid dan selainnya. Gitu. Tadi apa yang pertama? Mubtadi'ah. Pakai alif bukan mubtadi'ah. Alif bid'ah itu. Mubtadi'ah berarti yang baru pertama kali, ya. Kemudian apakah mubtadi'ah mungkin bisa membedakan antara darah haid dan selainnya? Mungkin kalau misalnya diajarin sama ibunya, ini sampelnya, sampelnya. Belum karena pertama. Belum berpengalaman. Siapa tahu di foto terus dia di HP diperhatikan tiap hari, biar saya tahu. Kemudian yang kedua adalah apa? Mutamayizah. Yang bisa membedakan. Mutamayizah ini bisa aja orang perempuannya mubtadi'ah bisa. Yang baru tapi udah bisa membedakan antara darah haid dan bukan. Jangan diajarin, dikasih tahu. Kemudian yang ketiga mu'tadah. Yang terbiasa. Nah, mu'tadah ini bisa juga dia mutamayizah, bisa juga dia mutahayyirah. Dan yang keempat mutahayyirah itu yang apa? Yang tidak bisa membedakan, bingung. Nah, mutahayyirah ini bisa juga orang mutadi'ah, rata-rata mutahayyirah, bingung. Bagaimana bedanya? Kemudian bisa juga orang yang mu'tadah, terbiasa tapi tidak bisa membedakan. Nah, darah istihadhah itu darah yang keluar dari kemaluan wanita, tidak dihukumi sebagai darah haid. Nah, tidak dihukumi sebagai darah haid itu imma karena memang sudah keluar dari waktu yang teradatkan pada seorang wanita dalam masa haid, atau yang bisa dibedakan secara zahir bahwasanya itu bukan darah haid secara material, beda dengan darah haid. Saya sendiri saya nggak tahu. Insyaallah nanti kita tahu kapan-kapan. Anda mutahayyir. Anda mutahayyir dan nggak bakal menjadi mubtadi'ah, insyaallah. Enggak, Anda mutahayyir, kan mutahayyirah itu untuk perempuan. Oke. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, Fatimah bint Abi Juhaysh, adik Abi Hubaysh, datang ke Nabi SAW untuk bertanya, faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun mustahadu fala mutahhir fala athhur. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang beristihadhah. Yaitu yang apa? Mengalami istihadhah yang keluar darah dari kemaluanku, tapi aku tahu itu bukan darah haid. Baik karena memang sudah di luar waktu adatku, atau karena makhluk memang sudah bisa membedakan, maka pasti aku la'athur dong, yaitu tidak suci dong. Apa ada ussalah? Apakah aku meninggalkan sholat? Nah di sini lihat fala'athur Fatimah bin Abi Hubaysh di sini udah menegaskan saya tidak tahir, tidak suci saya. Karena apa? Karena keluar hadasnya, ya kan? Tidak suci. Berarti udah tahu hukumnya bahwasanya itu darah membatalkan wudhu. Udah tahu? Sudah tahu? Untuk masalah apa? Hukum masalahnya darah membatalkan wudhu. Iya, istihadhah membatalkan wudhu. Berarti Fatimah itu sudah tahu sebelumnya. Karena dia sendiri bilang, fala athur, saya tidak suci. Namun dia tidak tahu hukum perempuan yang beristihadhah terhadap sholat, apakah ditinggalkan atau tetap, apakah ditinggalkan sebagaimana haid atau harus sholat karena bukan haid. Maka dia pun bertanya, apa ada usulah, apa saya meninggalkan sholat? Beliau bersabda, la innama zalika ir, itu sesungguhnya itu hanyalah ir. Ir itu artinya sebenarnya urat, ya, urat. Mungkin yang mungkin ahli tahu antara kaitan dengan darah yang rusak dengan urat. Ada kerusakan di urat atau Allah yang akhob mungkin tahu. Itu hanyalah darah yang disebabkan berkaitan dengan urat. Walaisa bihaid, dan itu bukan darah haid. Berarti sebenarnya itu bukan darah kesehatan, melainkan darah kesakitan. Iya, karena haid itu ya jenis sehat untuk kesehatan, untuk maslahat yang Allah ciptakan. Itu berarti iradah apa itu namanya? Syar'i atau kauni? Kauni. Kauni. Iya. Adapun hukum ini, wanita meninggalkan sholat itu iradah apa? Syar'i. Faidha akbalat haidatuki, dan maka jika akbala, akbala itu artinya apa? Akbala itu depan kan? Qobla itu sebelum, berarti depan. Berarti jika datang haidatuki, haidatuki itu maksudnya bisa masa haid, bisa juga darah haid. Ya. Kalau datang masa haid kamu, atau kalau datang darah haid kamu, maksudnya keluar darah haid kamu, fada'i as-salah, fa maka da'i, da' itu artinya apa? Da' ya, ya da' tarokaya ceruku, meninggalkan. Seperti sebelum nanti, da' maya ribuka, tinggalkanlah da' di sini kan. Nah, fada'i, maka tinggalkanlah si fi'il amr. Fi'il amr di sini, amr kan artinya wujud, harusnya wajib, berarti, ya. Perintah, berarti asalnya wajib. Nah, yang diperintahkan itu apa? Meninggalkan. Ya. Nah, kalau diperintahkan untuk meninggalkan berarti dilarang. Maka tinggalkanlah sholat. Berarti dilarang apa? Dilarang sholat itu. Wanita yang sedang haid. Namun, idza adbarat. Namun jika haidah tersebut, masa haid atau darah haid tersebut, adbarat, dubur, dubur di belakang, telah membelakangimu, yaitu telah berlalu, telah selesai. Fasili, maka bukan basuh, bukan bersuci, hah? Bukan bersuci aja, mandi. Fasili an kidam. Tapi di sini fasili an kidam maksudnya sucilah darah kamu. Tapi dimutlakan menjadi mandi, mandi. Harus mandi dulu. Fasili an kidam, cucilah darahnya. Maksudnya apa? Supaya jangan tersisa. Jangan sampai tersisa. Namun kemudian harus mandi tetap. Thumma sholli. Nah, setelah itu barulah sholli, maksudnya tunaikanlah sholat. Di sini Rasulullah SAW sama sekali tidak menyebutkan kata istihadhah, tetapi sudah mengingkari bahwasanya istihadhah itu bukanlah haid. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian bagi Al-Bukhari, thumma tawaddo'i likulli sholat. Ada perintah kemudian tawaddo'i, wudhulah untuk setiap sholat. Maksudnya apa? Orang yang wanita yang beristihadhah itu harus wudhu untuk setiap sholat. Bila annahu hadzafaha 'amdan, dan Muslim pula mengisyaratkan bahwasanya, telah mengatakan ya, bahwasanya ini juga hadis diriwayatkan oleh Muslim, mengatakan di sahihnya bahwasanya dia menghapus lafaz ini secara sengaja. Kenapa? Karena lafaz yang Bukhari ini summa tawaddu'i li kulli shalah, itu bukanlah perkataan Nabi. Itu perkataan salah satu perawi hadisnya. Ini kan perawi hadis Fatimah binti Abi Juhayd. Aisyah. Jadi Rasulullah. Kemudian di sini penanya siapa? Fatimah binti Abi Huwaish. Kemudian perawinya Aisyah. Di bawahnya lagi ada yang namanya Urwah bin Zubair. Di bawahnya lagi ada Hisham bin Urwah, anaknya Urwah bin Zubair. Nah, summa tawaddu'i li kulli shalah, ini perkataannya Urwah bin Zubair menurut sebagian ulama. Berarti itu bukan hujjah. Mana yang sahih? Hah? Apakah berwudu untuk setiap sholat? Untuk wanita yang istihadhah? Atau cukup sekali wudu aja? Hah? Cukup sekali wudu aja. Namun sunahnya wudu setiap sholat. Nah, kalau misalnya udah wudu sholat zuhur, kemudian buang air besar, Boleh wudu lagi enggak? Ya, wudu lagi. Wudu pertanyaannya itu hanya orang pintar yang menjawabnya. Al-Fawaid, istadalla bihadzal hadithi man qala, berdalil dengan hadith ini kelompok yang mengatakan innahu yajibu 'alal mustahadhati an tatawaddu'a li kulli salat, bahwasanya wajib bagi setiap wanita yang beristihadhah untuk wudu di setiap salat. Dengan hadith ini dengan lafaz tsumma tawaddu'i li kulli salat. Yang kedua, al-hadithu dalilun ala anna damal haydi najisun wa kada. Damal istihadah. Darah istihadah najis ya? Najis. Setiap darah yang keluar dari dua kemaluan itu najis, baik itu kemaluan depan ataupun belakang. Najis semuanya. Ya. Iya. Iya, najis semuanya. Baik itu darah yang rusak atau darah kesehatan. Bangun itu. Angga Yuda. Bangun. Biasanya kok panas-panas gini susah orang tidur. Kenapa antum panas malah tidur? Oh, lagi enak badan. Subhanallah. Lagi sakit apa? Angga. Hah? Oh, meriah. Subhanallah. Besok mau masuk? Enggak tahu. Oh gitu. Ya istirahat insyaallah. Antum tersisa kalau tidur seperti ini kondisinya. Iya. Nah, tadi yang meriang antum jadi menyedih. Meriang gitu. Udah, diam. Kemudian bayan hukmil madhi. Oke, penjelasan hukum madhi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ini enggak usah datang-tanya ini فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري dari Ali bin Abi Thalib قال نقول كنت رجلا مذاء aku rajul, apa rajul? Seorang laki-laki madza. Madza itu dari kata madzi, dia adalah bentuk sifat isim mubalagh. Sering keluar madzi. Sering keluar madzi. Panas syahwat. Seperti atom mungkin. Allah madza sering keluar madzi. Karena sedikit-sedikit memang bergairah. Dan itu kelebihan sebenarnya. Tapi bisa juga kekurangan. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka aku memerintahkan al-Miqdad ibn al-Aswad. An yas'al an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Agar dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa ini? Kenapa Ali kok nyuruh Al-Miqdad? Malu. Malu bertanya sesat di jalan. Kenapa? Kenapa malu? Iya minta tolong. Kenapa malu? Istrinya adalah anaknya. Fatimah. Fatimah. Lalu antum punya mertua kemudian antum tanya. Mertua, saya ini sering banget ini kayak gini nih. Gimana sih solusinya? Kamu apa yang anak saya? Iya, ini riwayat lafaz ini milik Al-Bukhari. Adapun lafaz yang lain saya tidak tahu lafaz milik siapa, Muslim atau Wathir gitu yang lainnya. Lafaznya tambahan kuntur rajul madzab fa'amartu miqdada inna aswad an yas'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan lima kanati benihi, yaitu posisi anak perempuannya sebagai istriku. Itu ada di riwayat lain. Maka miqdad pun fa'salahu, maka dia pun bertanya tentang hal itu. gimana sih mazda, orang seorang yang mazda itu harus bersikap apa sikap yang paling baik untuk menghadapi mazda ini? Faqol, maka Rasulullah SAW bersabda, fihil wudu. Matan ini fihil wudu wajib dihafal. Keberatan ya? Saya sebenarnya mau nyuruh ngapal yang lain itu seperti kanza akbalat haywatuki pada hari salawat dan cuma saya pikir ini kurang penting yang itu untuk yang laki-laki. Fihil wudu, apalkan. Rutinkan tiap hari tiap sebelum sholatnya waktu fihil wudu. Fihi di sini apa? Di dalam hi di sini berarti apa? Keadaan bisa. Keadaan seringnya keluar madhi, yaitu fi hali khuruj madhi. Al wudu, wudu. Nah, madhi ini tidak membatal, tidak mengharuskan orang untuk mandi. Dan ini berlaku, wudu tersebut setelah keluar madhi berlaku bagi orang yang terlalu sering untuk terlalu sering keluar madhinya atau orang yang normal keluar madhinya. Okay, hadits ini muttafaqun alaih dan lafaz mirip Al Bukhari. Fawaid. Al madhi adalah ma'un raqiq yakhruj akibat syahwa biduni dafqin wala ihsas bi khuruji. Kalau ada akhwat yang mau kirim soal ditulis dan seperti biasa. Madhi adalah air yang tipis, raqiq. Yakhruju keluar akibat syahwah. Akibat itu berarti after, setelah adanya syahwah. Namun juga dibarengi dengan syahwat. Biduni dafqin, tanpa adanya dafq. Apa makna dafq di surat sebelum surat Al-A'la apa at-Tariq? Mancar. Cering gitu mancar. Tanpa adanya pancaran. Pancar itu berasal dari kata bahasa Arab sebenarnya pancar. Hah? Oh, Allah Allah. Pancar. Pancar itu asal katanya dari mancar. Mancar itu asal katanya dari mancur. Mancur itu asal katanya dari mansyur. Mansyur itu artinya apa? Tersebar. Artinya air mancur apa? Air tersebar. Gitu. Benar, saya tahu lah, saya benar ini. Karena saya udah beristihad ini, saya kayak gini, itu menghargai dong istihad saya. Hah? Korelasinya seperti air terpancar, muncrat pun dari mansur. Nasyara yang syur apa? Menyebarkan. Iya. Dapik. Pak Tifa, bukan dapik, Pak Dafir. Tanpa adanya pancu, itulah pokoknya. Wala ihsas, dan ihsas di sini apa? Ihsas. His itu merasakan. Tanpa kesadaran. Tanpa perasaan. Bi khurujihi, dengan keluarnya. Beda dengan mani. Kalau antum keluar mani itu ada rasanya. Dan itu yang dicari kata orang-orang. Nah kalau misalnya madhi itu mukaddimahnya. Nah ini terjadi setelah adanya syahwat. Nah kadang keluarnya pun tidak disadari. Yang kedua, al haditsu dalilun ala jawazit tawkili fi su'ali wal istinabati fil istifta. Hadits ini menunjukkan atas bolehnya perwakilan atau menjadikan wakil dalam bertanya dan juga istinabah, meminta perwakilan dalam istifta. Istifta artinya meminta fatwa. Lil udri, li di sini lam ta'lil, dengan sebab uzur. Uzur itu artinya mau dimaafkan, dengan sebab dimaafkan. Seperti haya, malu dan semacamnya. Bisa juga uzur lainnya, misalnya kalau dia nanya diancam dibunuh misalnya. Jadi diwakilkan aja. Sawa'un akana al-mustafti hadiran am ghairan. Baik itu seorang yang diminta fatwanya itu hadir atau ghaib. Ghaib di sini maksudnya bukan dari kaum jin, bukan, tapi tidak hadir di tempat dia ada sekarang. Yang ketiga, al haditsu dalilun ala annahu yaqbalu khabar wahid fil masail al ilmiyah wa riwayah idza kana al mukhbir yaqul. Kepotan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khabar wahid, khabar ahad, yaitu khabar yang disampaikan oleh individu yang satu. Dengan satu jalan. Atau jika khabar wahid ini mau diantonimkan dengan khabar mutawatir, khabar wahid ini bisa dengan dua jalan, tiga jalan itu khabar wahid. Ya khabar wahid ini kan memang satu, tapi digeneralisir maknanya menjadi dua. Makanya khabar ahad itu terbagi menjadi apa? Hadis ahad. Ada yang masyhur, ada yang gharib, ada yang aziz. Hah? Antum cek aja. Iya. Kalau bingung cek aja daripada ngelihat saya kan sambil bingung. Jadi khabar wahid dalam permasalahan-permasalahan ilmiah, ya, termasuk akidah, dan juga dalam permasalahan dalam periwayatan itu diterima dengan syarat apa? Jika mukhbirnya, pembawa kabarnya itu tsiqah, terpercaya. Ya. Kemudian yang keempat, al-hadithu dalilun ala najasatil madhi. Hadith ini dalil atas najisnya madhi. Nah, tapi perhatikan, wa ala sahihi min qawlai ahli ilm, dan berdasarkan, as-sahih artinya yang sahih, min, dari qawlai, dua perkataan. Nunnya dihapus karena ini mudhaf. Dua perkataan ahli ilm, ulama, annahu bahwasanya hu di sini madhi tersebut yufa, dimaafkan. Hu di sini bukan madhi sebenarnya, bukan madhi. Tidak diartikan hu. Dimaafkan jika berkaitan dengan apa? Madhi yang ringan, sedikit. Bukan sering keluar. Ringan. Kalau yasir ringan. Yasir emang ringan. Ringan, iya. Hah? Ya boleh sedikit. Sedikit di sini maksudnya dia sedikit sekali ya, ringan. Kan kadang anak sendiri sebenarnya enggak suka memperhatikan. Tapi kita lihat kadang emang kadang enggak banyak. Kadang juga cuma setetes. Nah, setetes itu yang ringan. Dan itu membekasnya paling cuma setitik dua. Adapun yang sampai lumayan berapa tetes, nah itu tidak. Karena bisa jadi seorang laki-laki itu ya wajar seorang laki-laki ketika syahwatnya ada, meskipun dia tidak memegang apa-apa misalnya. Cuma lihat. Tapi mungkin yang dia tidur bagus sekali, dia ya keluar dengan sendirinya, itu wajar. Nah, keluar dengan sendirinya, jika dia merasakannya, dia cek. Kalau sedikit sekali, bahkan mungkin tidak kelihatan. Bahkan mungkin ketika dia buka, lenyap tiba-tiba. Nah, itu dimaafkan. Ya, kemudian yang ke lima. Annal madhiya naqidul lil wudhu. Wasai madhi itu pembatal wudhu. Maka, ya, fayatawaddu'u fayutawaddu'u minhu. Maka diwudhukanlah darinya. Wala yujabul guslu bil ijma', bisa juga yujibul gusla bil ijma', dan tidak mewajibkan mandi dengan sesuai kesepakatan para ulama, itu ulama ijma'. Yang keenam, fa in kana al madhi salisan la yanqati' fa hukmuhu hukmu salisil baul. Jika madhi tersebut sifatnya salis, salis itu la yanqati' ghair munqati', tidak terputus. Maksudnya dia bersyahwat atau tidak, keluar madinya. Maka ini dihukumi seperti orang yang terkena penyakit salisil baul, yaitu penyakit kencing berkepanjangan. Diuluri, dia diwajibkan untuk wudu sebelum sholat. Nah, setelah wudu itu jika yang masih keluar madinya, itu tidak dipaksa. Namun yang lebih baik adalah dia membekali dengan kapas semacamnya agar tidak bergeletakan kemana-mana. Begitu juga orang-orang yang terkena penyakit kencing yang berpanjangan. Begitu juga dengan perempuan yang istihadah dan darah tersebut berketerusan. Benar-benar. Dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan baginya untuk membersihkannya sebelum wudu, kemudian berwudu, kemudian membekali dengan apapun yang diinginkan untuk menalangi. Kemudian yang ketujuh, annal wajiba fil madhi waslud dzakari kullihi. Apa? Waslud dzakari kullihi. Bahwasanya wajib dalam permasalahan madhi ini membersihkan atau mencuci zakar kesemuanya. Baik itu ma asabahul madhi, baik itu yang terkena madhi, wa ma lam yusibhu, atau yang belum terkena. Liqaulihi, dengan sebab apa? Dalilnya, ighsil dzakaraka, cucilah zakarmu. Itu ada hadis lain yang tidak terwiridkan di sini. Cucilah zakarmu. Wa hadza amrun, dan inilah perintah di hadis lain. Dan amr itu aslinya adalah untuk wajib. Ini perkataan Imam Malik dan mazhab Malik. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua, berarti perbedaan pendapat ini. Mazhab kedua, annahu yaghsilu jami'a dzakari wal untayain. Dia mencuci semua bagian penisnya dan juga untayain, bagian testisnya. Itu unsa namanya. Unsa itu perempuan aslinya. Wahual masyhuru min madhhabil Hanabilah. Nah, ini madhab Hanabilah. Dan penulis kitab ini madhabnya Hanabilah. Wal qaul tsalits, perkara ketiga. Annahu yuktafa bi ghusli ra'si dzakari awil mawdi'i alladhi asabathu najasatun. Cukup baginya untuk mencuci kepala zakar atau tempat yang terkena najis madhi tersebut. Kalau nggak terkena jangan dicuci atau nggak bisa dicuci. Ini perkataan jumhur fuqaha Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Apa? Jumhur fuqaha dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Hanafiyah. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan merajih, bukan merajihkan sebenarnya, tapi lebih tepat merajih. Memilih perkataan kedua, mazhab Hanbali. Jadi zakar dan testisnya juga dicuci. Menurut beliau itu awfaq li zahirin nas, yaitu lebih sesuai dengan zahirnya hadis. Sebenarnya tiga-tiganya ini semuanya memang benar-benar hasil ijtihad. Jadi kalau antum misalnya lebih tenang dengan yang Hanbali, itu mencuci semua zakar dan juga testisnya takobol. Kalau misalnya antum menganggap karena yang dinajiskan adalah tempatnya yang najis, maka cukuplah tempatnya najis, tidak usah yang lain, maka takobol. Itu makanya jumhur ulama. Takobol itu antum yang bisa memilih, insyaAllah. Yang kedelapan, al-hadithu dalilun ala ta'ayyunil ma fi izalatil madhi dunal istijmari bil ahjari wa nahwiha. Hadis ini adalah dalil atas ketentuan ta'ayyun atau ta'ayyun, ketentuan tepatnya air fi izalatil madhi, dalam menghilangkan najisnya madhi atau madhi, dunal istijmar bil ahjar wa nahwiha, tanpa diperbolehkan beristijmar dengan batu. Apa ya? Batu itu khusus untuk istijmar apa? Buang air, buang air besar. Bisa juga kalau misalnya atom nggak ada air, buang air kecil dengan itu. Istijmar bisa dengan daun. Iya nggak? Tisu bisa. Kalau di desa-desa kan nggak ada apa-apa dengan daun biasanya. Kalau dengan batu kayaknya kurang. permukaannya kasar dan sebagainya. Tapi daun juga ada yang kasar permukaannya, tajam-tajam. Lumayan itu. Kemudian kesembilan, ikhtalaful ulama fil madhi yusibu thawb 'ala al-qolain. Sekarang ada permasalahan, jika madhi terkena pakaian. Nah, gimana nih hukumnya? Ada dua pendapat. Yang pertama, al-awwal annahu la yujziu fihi illa al-ghusl. Tidak diperkenankan, tidak sah kecuali harus dengan mencucinya. Maksudnya mencuci itu, mencuci bagian yang terkena dengan madhi. Nah, berarti bukan sekadar netes-netes sih. Seperti yang pernah kita pelajari di bagian al-jariyah dengan sobi, anak laki-laki, bayi anak laki-laki dan bayi anak perempuan. Dua-duanya sama-sama najis air kencingnya, tapi bedanya kalau ada bayi anak laki-laki dipercikkan, ya. Kalau anak perempuan harus dicuci. Nah, di sini perbedaan pendapat, apakah madhi antum dan anak juga dan para laki semua atau dan juga para perempuan terkena pakaian, apakah itu dengan dicuci untuk dipercikannya atau cukup dengan dipercikkan? Mazhab pertama itu jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali bahwasanya harus dicuci. Yang kedua, annahu yujzi'u fihi an-nadh. An-nadh itu ar-rasy, itu dipercikkan saja. Ar-rasy bil ma' dipercikkan dengan air. Nah, ini satu riwayat dari Ahmad. Fas-shawab menurut Syekh insyaallah yang benar menurut beliau, annahu yakfi nadh ath-thawb. Cukup memercikkan ath-thawb farashhi bil ma' bil ghusl tanpa ada pencucian. Tafadhol, antum mau yang mana? Lebih aman dicuci. Lebih aman. Karena bisa aja madhi tersebut tersebar dan berpindah-pindah kemudian. Tidak mungkin. Baik. Ada enggak kasusnya seseorang membuang maninya di kolam renang, kemudian ada perempuan ikut mandi di kolam renang, kemudian hamil perempuan? Mungkin enggak? Ada kejadian? Ada. Hah? Ada. Pernah dengar? Pernah dengar, tapi belum pernah menyaksikan ya? Janganlah. Atau jangan coba kayak gitu. Jangan coba, jangan buang sembarangan. Nah, itu nggak tahu kalau benar atau enggak. Sudah lama sekali memang. Ada pertanyaan? Ada. Nah, antum mau bertanya apa? Apa lagi ngomong? Yang pertama itu yang pertanyaan sama. Sebenarnya nggak terlalu nyambung sama konteks hadisnya, cuma karena yang pernah pakai waktu hadisnya ya, yang lebih abdul itu sebenarnya yang membuat. Abdul salat isya itu kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, pertanyaannya ini, salat isya itu abdulnya kapan waktunya? Nah, kan ada yang bilang ada yang di awal atau di akhir kan, karena itulah hukumnya sebenarnya, ada yang sebenarnya kayak gitu kan, ada juga. Hah. Mengutamakan di awal waktu kan juga. Salat pada asalnya paling abdulnya pada asalnya itu awal waktiha, karena di Sahih Al Bukhari di kitab Al-Iman, kita ditanya salah satu amalan yang terbaik apa? Salatu li awali waktiha. Nah, itu untuk semuanya. Semua salat fardu lima imamnya. Adapun untuk salat isya ada khususan tertentu. Karena di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengakhirkan salat isya. Nah, dengan ya, sampai kalau akhirnya sesuai hadisnya itu sebelum sepertiga malam. Nah, diarahkan itu jika berjemaah itu lebih afdol. Kalau misalnya kita main makian tapi nggak bisa dapat berjemaah, bagusnya di awal. Lebih bagus di awal karena berjemaah. Jadi intinya di sini adalah berjemaahnya. Dia berjemaah atau enggak? Kalau dia di akhir tapi tidak berjemaah, di sini tergantung keyakinannya. Dia bagi dia sholat berjemaah itu sunnah atau wajib? Kalau bagi dia sholat berjamaah itu wajib, tapi orang-orang hanya berjamaah pada awal waktu isya, terus dia melanggar keyakinannya sendiri sehingga sholat pada jam 12 malam misalnya sendirian demi mencari afdholiyah waktu waktunya. Maka di sini dia tidak berbuat baik sebenarnya, hanya menunaikan ibadah saja. Dia tidak mendapatkan fadilah sebenarnya. Karena apa? Karena dia melanggar fadilah yang lebih afdol, yaitu sholat jamaah yang baginya kewajiban. Sholat jamaah baginya wajib loh. Sedangkan sholat di waktu terbaiknya itu bukan wajib, sunnah. Jadi dia melanggar wajibnya dia demi menghidupkan sunnah. Nah, kalau misalnya bagi dia sholat jamaah itu sunnah atau fardu kifayah bagi kaum umat, maka dia mendapatkan afdoliyah waktunya jika dia sholat di akhir atau di tengah malam. Begitu. Pandangan. Anak berpandangan. Anak berpandangan tidak wajib sholat jamaah. Tetapi dalam kasus ini, anak berpandangan lebih baik sholat di awal waktu. Lebih baik sholat di awal waktu. Ya, ya itu juga. Kalau bagiannya lebih baik, bahkan tidak ada. Kayaknya nggak lebih baik. Kalau belakang-belakang nggak lebih baik kalau untuk sekarang, karena sekarang banyaknya sesuatu yang melalaikan, jadi kemungkinan bakal lupa. Terus apa lagi ya? Lupa. Nah, ayo skip dulu deh. Berdoa banyak-banyak, jadinya. Ada teman yang istihadah sudah hampir 7 bulan, apakah harus mandi ketika hendak sholat? Ingat di sini pertanyaannya, ada teman yang istihadah sudah hampir 7 tahun. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan akhwat atau teman ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik dari yang diharapkan insyaallah. Apakah harus mandi ketika hendak sholat? Kalau anti melihat konteks hadis tadi, memperhatikan tausili angkit dan itu yang dimaksud adalah ketika telah habis masa haid, berarti darah haid. Adapun jika istihadhah itu tidak harus mandi sebenarnya, apalagi yang tidak istihadhah karena memang sakit, memberatkan mandi. Mandi itu setelah haid, yang setelah nifas, yang setelah junub. Nah, adapun kalau istihadhah sampai 7 bulan ini, cukuplah untuk berwudu jika batal. Berwudu jika batal. Adapun jika terus-menerus menetes tapi memakai Pampers, tidak masalah. Pampers namanya. Bisa bilang Pampers. Pampers itu merah. Pembalut. Pampers itu yang Sugro, pembalut itu yang Kubro gitu. Pampers itu balik. Pembalut itu yang Sugro. Itu yang Sugro. Emang ada itu istilah Sugro Kubro? Kan orang yang bikin sih, dia Pampers itu merah. Yes, dan bagaimana kok biar mereka yang ribut saja. Oke, okay, jadi tidak harus mandi. Adapun jika anti misalnya dalam istihadhah itu darahnya besar sekali menetesnya, besar menetesnya maksudnya keluar banyak, mungkin enggak menampung ketika sholat seperti itu, maka batal sholatnya. Adapun jika ketika sholat menetes sedikit itu, maka tidak dibatalkan karena itu dalam masa sakit. Begitu. Itu hukumnya. Nah, kalau misalnya tesnya banyak sehingga tidak menahan penampungnya, itu bisa membatalkan wudu. Begitu. Jadi disyaratkan untuk wudu. Jika haid, jika haid rutin, jika haid rutin 7 hari maksudnya kalau. Lalu di hari ke-4 saat pergi beraktivitas belum mandi junub. Tuan-tuan kami, jika haid rutin, maksudnya per 7 hari mungkin, lalu di hari ke-4 saat pergi beraktivitas belum mandi junub, karena baru masuk hari ke-4 dan malam harinya masih haid. Ismail. Mungkin ini kayak, biasanya biotennya 7 hari, kemudian pada hari ke-4 ternyata berhenti. Maksudnya ini hari ke-4 ternyata berhenti, ini maksudnya. Ternyata sepanjang hari sampai dengan maksud masuk waktu sholat zuhur darah tidak keluar lagi. Cukuplah dengan berwudu saya, dikarenakan tidak memungkinkannya untuk mandi ke tempat kerja. Kalau misalnya anti akhir bahwasanya sudah berhenti dengan berhentinya gitu, maka diwajibkan bagi hati untuk mandi. Karena anti yakin bahwasanya ini berdasarkan keyakinan, ya. Bukan sekadar ah ini cuma sementara misalnya. Keluar berarti sementara saya merasa nanti bakal keluar kok. Nah, kalau ini berarti masih. Tapi kalau anti yakin, bahwasanya oh ini sudah selesai, lalu nanti wajib mandi dan menunaikan sholat di pada waktunya setelah itu. Tidak ada kafarah, tidak ada qadha, tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada rusak. Nah, kemudian kalau misalnya setelahnya momen itu dalam jangka waktu yang mungkin enggak sampai sehari misalnya, kemudian terlihat lagi, maka kembali ke masa haid. Karena apa? Karena sebelumnya anti sudah yakin dan yakin bisa menjadi dalil bahwasanya itu menjadi suatu pemutus hukum. Karena anti yakin. Nah, kalau misalnya nanti ragu, maka tetap pada haid. Tapi jangan pura-pura yakin dan jangan pura-pura ragu. Tawakal. Saya yakin seperti ini dan seterusnya. Oh iya, yang pertanyaan itu sebelumnya. Ah. Kan tadi lu bilang di awal ini sebagai dia umpani sih kayaknya. Ah. Hadis sahih dan hadis sahih. Hmm. Matanya bertentangan. Nah itu kenapa bisa terjadi? Di sini hadis sahih dan hadis sahih matanya bertentangan. Yang satu kita sebut mahfuz, yang rajih. Yang marjuh kita sebut syadz. Pertanyaan antum, kenapa bisa bertentangan? Di sini bertentangan bukan dari segi ketidaksempurnaan Islam, bukan, tapi bertentangan dari segi berbahaya. Pertama, kemungkinan adanya nasikh dan juga mansukh. Pertama. Kedua, adanya, tapi kalau misalnya nasikh mansukh itu tidak bisa disepakati syadz dan mahfuz, enggak, beda. Syadz dan mahfuz itu yang sama. Nah, kalau yang syadz dan mahfuz itu hadis riwayat sahih semua thiqah. Tapi kemudian namanya orang thiqah, mungkin saja ada kesalahan, kita enggak tahu. Baik kesalahan periwayatan di sahabat atau di tabi'in di mana, kita enggak tahu. Wallahu alam. Jadi memang manusiawi, sifatnya manusiawi. Nah, di sini kita katakan sahih dua-duanya karena sanadnya sahih. Ah, sanadnya sahih, ya. Ingat, sanadnya sahih beda dengan pengumuman hadis. Karena ada sanad, ada matan. Kalau sanadnya sahih, hadisnya ya sahih. Kalau sanadnya dhaif, hadisnya aslinya dhaif tapi bisa jadi hasan, bisa jadi sahih. Bisa jadi. Nah, sekarang sanadnya sahih, hadisnya pasti sahih. Namun ketika bertentangan dengan hadis sahih lainnya yang sederajat, nah, hadis yang marjuh ini kemudian dia akan disebut hadis yang syadz dan tidak boleh dihukumi dengan hadis ini. Dhaif dalam segi hukum, tapi sahih dari segi sanad, kuat dari segi sanad, dhaif dari segi hukum. Bahkan tidak boleh dijadikan hukum hujjah. Namun dia adalah hujjah secara zat. Ya, seperti hadis dhaif, namun secara zat dia qawi. Namun secara hukum dia wallah. Ada pernah kita belajar di kitab Tuhara juga seperti itu. Oke, sudah? Sudah. Kalau bercak-bercak flek yang biasanya di akhir-akhir haid itu, apakah itu haid? Bercak-bercak flek itu apa? Jerawat? Bukan, bukan darah yang keras, tapi sesudah akhir-akhir itu bercak. Tapi masih flek-flek. Sisa-sisa itu, apakah menunggu sisa-sisa itu? Saya belum bisa menangkap itu. Antum tanyakan insya Allah dengan orang yang sudah mempunyai teman untuk tidur malam hari. Karena saya mempunya, jadi saya nggak tahu apa-apa. Antum cari aja jawabannya sama asatidzah yang lebih paham. Karena takutnya, walaupun ada paham, tapi takut salah gambaran. Karena belum tergambar ini, belum tersimpan gambar. Pertanyaannya harus banget ya. Sudah. Baik, kalau begitu kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.